Allah Taala. Apakah boleh mendiamkan istri dalam rangka hajar di rumah lebih dari 3 hari? Pertanyaan sangat bagus. Jawabannya untuk kasus istri boleh lebih dari 3 hari. Sebab itu tujuannya takdib untuk pembelajaran adab, bukan karena masalah duniawi atau pribadi. Yang tidak boleh lebih dari 3 hari ialah hajar pemboikotan seseorang kepada yang lain dalam urusan duniawi atau perkara pribadi. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya. Ini kaum muslimin yang lain lebih dari 3 hari. Masalah pribadi, masalah duniawi. Adapun terkait dengan tujuan adab, tujuan takdir dan segala macamnya, barakallahu fikum, itu diperbolehkan lebih dari 3 hari sampai pada hajat yang diperlukan. Memboikot ashabul ahwa'i wal bidah, orang-orang yang menyimpang, itu menghukum dia. Begitu pula di dalamnya pemboikotan kepada istri, itu tujuannya takdib sehingga bisa lebih dari 3 hari. Ini kan diulas cukup panjang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tadi paham ya? Jadi jangan dibayangkan ahli bid'ah tok yang lebih dari 3 hari. Yang semua tujuannya adalah takdib. Apa hukum mengikuti program BPJS? BPJS apa ya, Pak? Kepanjangannya. Badan Pengelola, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Masya Allah. Kalau sebatas ilmu yang sampai kepada saya terkait dengan masalah ini, ialah waktu kemarin ada daurah masyayikh yang bulan Syawal, itu alhamdulillah sempat ada majelis khusus dengan Syekh Ali Al-Hudzaifi Asy-Syarafi hafizahullah taala wa ra'ah. Waktu itu ba'dal asr 14 jam atau 20 menit sebelum maghrib, pas sedang kumpul banyak para ustaz di rumah istirahatnya mereka, kita meminta supaya ada syekh yang keluar, mumpung banyak-banyak kumpul, yang keluar Syekh Al-Hudzaifi. Waktu itu Ustaz Askari yang bertanya. Beliau bertanya, ternyata pertanyaannya tentang masalah BPJS ini. Sempat rekam, kalau Anda minta rekamannya, hubungi beliau. Rekaman hasil jasa dengan Al-Hudzaifi. Baik, khulasanya barakallahu fikum. Disampaikan dengan saya sekali terkait dengan gambaran BPJS, terkait dengan masalah orang-orang yang ikut di dalamnya harus membayar sejumlah uang sesuai dengan kelas masing-masing, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian mendapatkan pelayanan ketika nanti dia sakit juga sesuai dengan kelasnya masing-masing. Barakallahu fikum. Begitu ya, begitu aja. Dijawab oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi barakallahu fikum, itu termasuk takmin tijari ribawi. Termasuk asuransi bisnis yang berbau riba. Adakhilu fihi baina ihtimalain al-ghunum wal-ghurm. Orang yang masuk pada program ini dihadapkan pada 2 pilihan. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Ketika dia membayar setoran-setorannya tiap bulan 25 ribu atau berapa sesuai dengan kelasnya masing-masing, selama dia tidak pernah sakit, maka uang tersebut tidak akan pernah kembali kepada dia. Nah, terus, sedangkan dia, istrinya, dan 10 anaknya, dia ikut program yang 25 ribu, sebulan 300 ribu, untuk apa namanya 12 kepala ini. Ya, betul, 300 ribu ya. Ya, betul ya, nggak salah ngitung ya. Tiap bulan, 300 ribu, dia kasih tiap bulan. Sampai semua sudah tua semua, sampai sudah mati, tidak juga ada yang sakit, masya Allah. Misalkan ya, ya sudah, 300.000 dikalikan sekian puluh tahun, kemana lari? Ya sama mereka, dia tidak dapat apa-apa. Rugi apa untung? Hah? Rugi apa untung? Rugi berapa ratus juta deh. Atau mungkin dia yang untung baru bayar sekali 25.000 plek. Sakit, dia sakit, anaknya sakit, semuanya sakit, pembiayaannya lebih dari 25.000. Siapa yang rugi? Hah? Pihak BPJS-nya. Yang untung antum, gitu ya. Itu namanya takmin tijari ribawi. Itu bobit kaidah untuk mengetahui asuransi bisnis yang riba. Orang yang masuk padanya mungkin untung, mungkin rugi. Ada unsur perjudian di situ. Ngarek lah itu. Dijelaskan sama Ustaz sekali. Lah ya Syekh, enggak ada untuk rugi di situ. Sebab pemerintah ikut campur, memberikan subsidi dan segala macamnya. Bantuan-bantuan dari pemerintah juga ada di situ. Tidak murni dari masyarakat, tapi juga ada dari pihak pemerintah. Belum jawab. Anda kasih gambarannya. Misalkan antum ya, Sekeri. Antum pinjam uang 1.000 kepada ya Allah Muhammad. Muhammadnya mau meminjami antum 1.000, tapi dia mengatakan harus balik 1.200. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. 1.000 balik 1.200. Ada si Ahmad bilang sama antum, ya Askari. Ya Askari, tenang. Ana akan bantu antum nambahi kekurangannya antum tadi yang 200. Ada paham? Antum bayar dia 1.000, nanti yang kurang ana yang bayari. Masih haram atau sudah halal? Ada orang ketiga yang nomboki tadi. Lho kok dia? Haram ya? Lho kenapa? Dikarenakan akad asasnya sudah enggak bagus. 200 tadi itu barakallahu fikum riba. Entah yang bayar kamu ya Askari atau yang bayar orang lain. Riba ya riba. Tadi paham? Sama dengan tadi ini. Ini takmin tijari ribawi, asuransi bisnis yang ribawi, min asli al-aqd, dari asal akadnya. Ketika ada yang kurang lebih ada orang yang nomboin, entah pemerintah, entah orang lain, ya sama saja. Ayo tuh, Pak. Lalu tanya lagi, gimana sih sekarang di sebagian tempat itu? Tidak mungkin dapat pelayanan mereka dengan cara seperti ini. Dia mengisahkan putranya yang jatuh, tangannya patah, mau diperiksakan. Ya. Tidak dilayani kecuali harus masuk BPJS. Waktu itu belum mengalami demikian. Dia mengatakan, oh, ya sekali, Allah, doa kepada Allah, semoga dikasih kemudahan. Jangan masuk. Jangan masuk, insya Allah Allah kasih kemudahan. Ya Allah ya Askari, ya Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau. Itu jawaban dari beliau. Barakallahu fikum. Nah, kebetulan saya pribadi sebelum majlis itu ketemu sama beliau berdua, ngobrol-ngobrol berdua begitu. Karena belum pernah ketemu sama kita di Damaj ketika itu di Yaman dan sempat belajar bersama kitab Qatrunada dengan Adil. Nah, sehingga beliau tahu saya. Lihat, oh, ini yang dulu sama saya. Jadi ada kesempatan karena dulu pernah kenal ngobrol begitu ya. Saya tanyakan satu hal lagi waktu itu. Satu hal lagi terkait dengan masalah dokter. Dokternya ini. Dokternya yang mengobati orang lain menggunakan BPJS. Gimana dokter kita ini? Ya tapi banyak teman-teman yang dari pihak dokter ini ya mau tidak mau ya terkena imbas satu ini. Belum memberikan penjelasan waktu itu barakallahu fikum. Kaidah yang ma'rufah di kalangan para usuliyin dan para fuqaha terkait dengan masalah al-mubashir wa ghairul mubashir. Kalau dia terlibat langsung pada program ini adalah yajuz. Terpahami? Misalkan seorang dokter membuka BPJS. Kata la yajuz. Ada ta'awun al-ithmi wal-udwan. Terpahami? Tapi kalau ada seorang dokter, ada orang datang diobati. Lepas tidak ada masalah. Ini entah dia bayar dari uangnya sendiri, entah dia utang dulu bayar ke antum, entah dia dari BPJS ke antum, bukan urusan ente. Itu urusan dia dengan mereka. Yang penting antum tidak terlibat dalam BPJS tadi. Semata-mata mengobati itu tidak ada masalah. Itu namanya ghairu mubashir. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau kepengen teks Arabnya langsung, antum minta ke Ustaz Askari. Hasil rekamannya antum bisa dengarkan langsung. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ketika memukul istri, apakah diperbolehkan menggunakan alat selain tangan? Yang penting tidak di wajah dan tempat-tempat yang membahayakan dan tidak melukai. Masya Allah. Kalau menggunakan sesuatu itu berarti itu sudah siap-siap ya. Ambil pentungan, siap-siap ini. Gak nurut. Pak, gitu. Tapi kalau ada spontanitas, pakai tangan biasanya. Itu spontanitas. Intinya bukan pembahasan alatnya apa. Tidak dibahas dalam riwayat tadi. Cuma dikasih ketentuan dua poin tersebut. Suami yang baik berusaha untuk menjauhkan kamus pukul-memukul dalam rumah tangganya. Tapi tidak mengurangi ketegasan dia dalam mengurusi rumah tangganya. Kalau cukup dengan semata-mata, kenapa harus mukul? Kan gitu. Paham ya? Dengan semata-mata kita menegur, menasihati cukup, kenapa harus mukul? Semata-mata dipegang kupingnya begini. Belum diginikan, baru diginikan tau sudah. Kenapa harus mukul? Sehingga mukul itu adalah cara terakhir untuk mengatasi istri yang seperti itu. Masya Allah. Yang terakhir ya. Bolehkah istri meminta cerai tatkala suami bermalas-malasan dalam mencari nafkah, dan bila istri menasehatinya selalu dibantah, suami bersikap tidak dewasa sampai-sampai istrinya mencari nafkah sendiri? Ya Allah. Laki-laki yang gak bertanggung jawab. Padahal nafkah itu jelas-jelas tanggung jawabnya suami, kewajiban suami, hak murni istri. Karena nafkah itulah laki-laki dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anda matikan ayatnya dengan lengkap. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dua sebab Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki sebagai pemimpin, sebagai pengayom, pengatur istri. Itu dikarenakan dua sebab. Yang pertama, fadilah laki-laki atas perempuan. Dan yang kedua, dikarenakan nafkah yang mereka berikan kepada para istrinya. Nah, kalau tidak ada nafkah, wah, berarti ini enggak bertanggung jawab. Bukan laki-laki yang qawwam. Hadza awalan. Sehingga tidak ada alasan bagi sang suami untuk bermalas-malasan. Kalau yang dimaukan adalah sudah ada harta, sudah ada untuk menafkahi istri, dia kepengen lagi santai saja. Kemarin sudah usaha, bisnis segala macam, untung 1 miliar misal. 1M bisa untuk 10 tahun, anak tak santai aja lah. Santai dia, menghabiskan uangnya dia miliki tadi. Santai. Ternyata dia enggak kerja, taklim apa segala macam gitu ya. Enggak pernah suhul. Ya bukan namanya bermalas-malasan, sudah disiapkan 1 miliar untuk Anda. Ya, tapi kalau pembahasannya seperti yang digambarkan tadi, sampai istri yang mencari nafkah, berarti memang tidak ada tabungan sama sekali. Sudah enggak ada tabungan, malas lagi. Nah ini yang enggak beres. Pertanyaannya, apakah boleh meminta cerai? Nanti ini ya. Assalamualaikum. Saya kasih atas sebuah hadis, sebuah riwayat ya. Hadis yang berbicara tentang permasalahan asbab nuzul ayatul khiyar. Antum tahu ayatul khiyar? Ayatul khiyar itu ayat yang turunkan terkait dengan Nabi SAW dan para istrinya. Ketika para ummahatul mukminin menuntut nafkah lebih dari Rasul SAW. Dan Rasul tidak punya kesanggupan untuk menafkahi mereka. Menuntut nafkah ya. Dan Rasul tidak mampu ketika itu. Tidak ada kemampuan untuk menafkahi mereka. Mereka nuntut. Barakallahu fikum. Itu turun ayatul khiyar. Ayat untuk memilih. Memilih Allah dan Rasulnya. Dengan kondisi serba kekurangan. Atau memilih cerai. Dan dikasih nafkah seperti yang diinginkan. Itu ayatul khiyar yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Nasa'i dalam bukunya Isyatun Nisa. Jadi suatu kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah mau menemui Rasul di rumahnya. Di depan pintu rumah Rasul sudah banyak orang lagi berkerumun dan duduk-duduk. Tidak diizinkan. Padahal orang terdekatnya Rasul Abu Bakar As-Siddiq tidak diizinkan. Datang sahabat Umar. Minta izin masuk, enggak diizinkan. Ini dua orang yang terbaik dan terdekat dengan Rasul, enggak diizinkan. Lama menunggu depan pintu, akhirnya diizinkan untuk Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu masuk dalam rumah tadi, ternyata Rasul sedang duduk. Di sekitar beliau adalah para istri-istrinya. Beliau duduk jalis sakit, la yatakallam syai'a. Duduk, diam, tidak bicara apapun. Dua sahabat itu ngerti, ada masalah ini. Nah gitu ya. Kak tumben, semua istri kumpul semua. Rasul kok diam, terdiam, tidak bicara apapun. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang punya ide. Beliau mengatakan bukan dalam riwayat, aku akan mengajak bicara Rasul Sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tersenyum. Akhirnya bicara sahabat Umar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita ibnata fulan, ibna fulan. Istrinya. Ya Rasulullah, apa engkau enggak tahu terkait dengan fulanah, ibnu fulan, istri saya. Dia tadi nuntut nafkah sama saya ya Rasulullah. Ngopasi. Dan ngopasi ya. Nuntut nafkah kepada saya Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tertawa ya ikhwan. Beliau mengatakan haula'i atau hunna haula. Ini mereka yang sekarang dari staf saya ini. Ya sama tuntutannya sama kayak kamu itu. Itu namanya ngepasi gitu ya. Mau bikin saya tertawa, ternyata kasusnya disampaikan kok sama dengan yang beliau hadapi ketika itu. Tertawa beliau. Lah ini yang kamu lihat sekarang ini, para istri ini kumpul semua ini, ya sama kasusnya. Mereka juga menuntut nafkah dari aku. Maka Abu Bakar As-Siddiq berdiri, langsung marah-marah sama Aisyah. Kenapa kamu menuntut Rasul nafkah yang belum gak mampu? Umar tampil marah-marah sama Hafsah. Yang dimarahi sama Ivan. Istrinya, putrinya masing-masing. Terus mengatakan, biarkan, jangan dimarahi. Maka turun ayatul khiyar tadi. Ketika turun ayatul khiyar, Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, aku mau menyampaikan sesuatu kepada kamu sebelum kamu menjawab, hendaklah kamu bermusyawarah sama kedua orang tua kamu. Apa itu ya Rasulullah? Dibawakan ayatul khiyar. Milih Allah dan Rasulnya dengan keadaan seperti itu atau cerai. Akan dikasih nafkah seperti yang diinginkan. Kata Aisyah, terkait dengan engkau ya Rasul, aku bermusyawarah sama kedua orang tuaku. Tidak, aku memilih Allah dan Rasulnya. Ya Rasul, tolong jangan sampaikan kepada istri yang lain. Oh, tidak bisa, kata Rasul. Semuanya kalau tanya akan saya sampaikan. Apa pilihan kamu tadi? maka disampaikan kepada semua ummahatul mukminin dan mereka semuanya memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis, ini riwayat dimasukkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isyatun Nisa dalam Abwabun Nafaqah, bab-bab pembahasan tentang masalah nafkah. Kira-kira apa maknanya, ya? Maknanya barakallahu fikum, ketika ada seorang laki-laki, seorang suami tidak punya kemampuan finansial untuk menafkahi istrinya. Tidak mampu dia. Entah pailit, entah bangkrut, entah miskin dan segala macam. Tidak punya kemampuan sama sekali. Sekian lama, istri nuntut. Tidak sanggup. Dalam kondisi yang demikian, disuruh milih. Milih sama Kang Mas dengan kondisi miskin yang ada. Atau kalau enggak milih Kang Mas, ya sudah saya ceraikan. Paham ya? Di sini bukan lagi istri yang nuntut cerai, bukan, suami yang memberikan penawaran. Datang. Dek, sudah sekian bulan lamanya, mungkin bahkan setahun lebih. Sabar sekali ya. Kang Mas tidak pernah memberikan nafkah lahiriah. Bukan nafkah batin ya. Nafkah lahiriah. Karena Kang Mas tidak punya apa-apa sekarang. Silakan, saya tawarkan kepada kamu. Mau sama Kang Mas dengan kondisi yang seperti ini? Atau kamu mau cerai? Tawarkan. Kalau dia mengatakan, saya milih Kang Mas. Hah? Bagaimanapun keadaannya, saya akan tetap bersama dengan Kang Mas. Masya Allah. Solihah. Jadi gak semata-mata sama suami ketika senang-senang saja gitu loh. Ketika dalam kondisi yang semacam itu dia mendukung sang suami sama Kang Mas. Dan itu yang dicontohkan oleh para ummahatul mukminin. Ada kelas itu. Tapi kalau dia mengatakan saya pilih cerai, itu haknya dia. Maka suami menceraikan dia dikarenakan tidak ada kemampuan sama sekali untuk menafkahi dia. Satu ini menggambarkan yang namanya nafkah itu merupakan hak besar istri, kewajiban terbesar suami atas istrinya. Dan yang kedua, istri itu boleh menuntut cerai dari sang suami kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Entah karena mampu, tidak mau ngasih, atau memang dikarenakan tidak ada kemampuan sama sekali. Keuangannya ada. Bahkan yang semestinya bukan istri yang nuntut, tapi suami yang menawarkan khiyar. Sama saya atau cerai? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya, boleh minta cerai dengan alasan seperti itu ketika dia tidak pernah mau memberikan nafkah kepada keluarga atau bermalas-malasan sampai istri yang mencari nafkah sendiri. Barakallahu fikum. Alangkah baiknya ikhwan fillah jazakumullah ketika sang istri bersabar, terus memberikan nasihat kepada sang suami, barakallahu dengan cara yang tepat, sampai dia sadar akan kewajiban dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau tidak mungkin dipertahankan, dia punya hak untuk minta cerai. Kalau yang meminta istri, itu babnya khulu. Kalau suami yang menawarkan, itu babnya talak. Memiliki hukum yang berbeda, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.